الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ada berapa macam sumpah ارفع الصوت ما اسمك ويس درويس تحفيظ حافظ حافظ يلا عندك pertama yang pertama يمين لغو لغو اليمين نعم أبا إذا مكسن yang kedua ha عندك اليمين الغموس أبا إذا اليمين الغموس sumpah palsu apa hukumnya sumpah palsu besar-besar kafarahnya tidak ada kafarah naam indak yang ketiga apa itu al-munaqib syaratnya masa dia bersumpah untuk saat yang akan datang. Kedua, dia berniat untuk bersumpah. Ketiga, perbuatan tersebut suatu yang memungkinkan untuk dilakukan. Taib. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu thalithah permasalahan yang ketiga kafaratul yamin wa syurutu wujubiha apa kafarah tebusan ketika seorang melanggar sumpahnya dan syarat-syarat diwajibkannya kafarah Yang pertama, kafaratul yamin. Syara Allah Azza wa Jalla li'ibadihi kafaratul yamin allati yakunu biha tahillatul yamin wal khuruju minha. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada hamba-hambanya kafaratul yamin. Tebusan akibat dari melanggar sumpah. Menyelisihi sumpahnya. Yang dengan melakukan kafarah, melakukan penebusan itu sebagai tahillatul yamin. Tahillah, tahlil, penghalalan sumpah. Sehingga sesuatu yang tadinya dia dianggap melanggar telah dimaafkan. Dengan melakukan penebusan. Pembayaran kafarah wal khuruju minha dan dia telah dianggap keluar dari sumpahnya tersebut apabila dia pernah bersumpah lalu kemudian dia membatalkan sumpahnya, maka dia pun berkewajiban untuk membayar kafarah apabila dia telah menunaikan pembayaran kafarah, maka dia pun dianggap telah keluar dari sumpahnya dan dianggap bahwa dia telah dimaafkan. Dia anggap seperti orang tidak lagi bersumpah. Wadhalika rahmatan bihim. Dan adanya hukum kafarah ini sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Kadang-kadang seorang bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu kemudian di kemudian hari setelah dia bersumpah, dia menyesali. Dia menyesali sumpahnya. Maka dia pun ingin mencabut sumpah tersebut. Mungkin karena ada yang lebih afdal, yang lebih baik daripada apa yang disebutkan dalam sumpahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam memberi solusi. Tidak kemudian seseorang ketika bersumpah dia harus menjalankan sumpahnya secara mutlak tanpa ada solusi, tanpa ada makhraj yang lain yang memungkinkan bagi dia untuk meninggalkan sumpah tersebut. Padahal mungkin melakukan sesuatu yang menyelisih sumpahnya itu lebih afdal, lebih baik. Maka dengan adanya kafarah ini sebagai bentuk rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menyelisih sumpahnya dengan membayar kafarah ini. Qala Allahu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla berfirman, qad faradallahu tahillata aymanikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk kalian tahillata aymanikum, penghalalan dari sumpah kalian yang menyebabkan kalian telah keluar dari apa yang kalian tetapkan sebelumnya dengan bersumpah. Maka ini dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala diperbolehkannya tahillatul aiman dan disertai dengan kafarah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffir an yaminihi. Barang siapa yang bersumpah terhadap satu sumpah untuk melakukan satu perbuatan, setelah dia bersumpah, faraa ghairaha khairan minha, maka dia melihat yang menyelisih sumpah itu lebih baik. Yang menyelisihi sumpah tersebut lebih baik. Maka tidak mengapa dia menyelisihi sumpahnya, melakukan sesuatu yang lebih afdal, yang lebih utama, dan hendaknya dia membayar kafarah dari sumpahnya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadhihi al-kafaratu tajibu 'ala asy-syakhsi idza hanatha fi yaminihi. Maka tebusan kafarah ini merupakan kewajiban bagi seseorang apabila dia melakukan al-hinth. Al-hinth yaitu tidak menjalani perbuatan yang dia bersumpah dengannya. Telah kita terangkan apa makna al-hinf apabila dia menyelisih sumpahnya. Walam yafi bimujibiha, dan dia tidak menunaikan apa yang mengharuskan dia pada saat dia bersumpah itu dari perbuatan yang dia tetapkan, yang hendak dia lakukan, karena melihat sesuatu yang lain yang menyelisih sumpah itu lebih afdal. Maka wajib hukumnya membayar kafarah. Hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah wal yukaffir, dan hendaknya dia membayar kafarah dari sumpah yang dilanggar tersebut. Wa kafaratul yamin fiha takhyirun wa tartib. Bagaimana cara membayar sumpah dan apa kafarah dari melanggar sumpah tersebut? Kata beliau, kafarah dari sumpah ada pilihan dan ada urutan. Ada takhir, seseorang boleh memilih yang mana yang dia ingin lakukan untuk membayar kafarah dari melanggar sumpah. Dan ada pula yang sifatnya tertib, berurutan. Apabila dia tidak melakukan ini, maka ada yang berikutnya dari pembayaran kafarah. Fayukhayyaru man lazimathu baina it'ami 'asharati masakin likulli miskinin nisfu sha' min at'am. Maka diberi pilihan bagi seseorang yang hendak membayar kafarah antara it'am 'asharati masakin, memberi makan kepada 10 orang miskin. Memberi makan kepada 10 orang miskin. Setiap orang miskin diberikan nisfu sa', setengah sa' dari bahan makanan pokok. Setengah sa', kalau ukuran beras kira-kira 1,5 kilogram. 1,5 kilogram untuk 10 orang miskin berarti 15 kilogram. Diberikan kepada setiap orang miskin 1,5 kilogram. Ini apabila seorang hendak memberikan bahan mentah. Memberikan bahan mentah. Apabila dia hendak menambah dengan lauk pauknya, misalnya ditambah telur, ya silakan. Atau mungkin diberi ikan kaleng sebagai penambah dari makanan yang dimakannya, maka hal tersebut bagian dari kebaikan. Atau dalam bentuk makanan jadi, dengan cara memanggil 10 orang miskin, lalu kemudian mereka makan sampai mereka kenyang, 10 orang. Ini cara membayar kafarah sumpah. Ini yang pertama. Yang kedua, au kiswatu 'asharati masakin likulli wahidin thawbun yujzi'uhu fis shalah. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Setiap satu orang miskin mendapatkan pakaian yang layak dia kenakan untuk mengerjakan salat. Yang layak dia kenakan untuk mengerjakan salat. Misalnya sarung dengan baju kokoh. Satu orang miskin diberi sarung sertai dengan baju kokoh. Jangan baju kokoh saja. Tidak ada, bawahannya tidak ada, karena tidak mencukupi untuk salat. Atau sebaliknya, sarung saja tanpa pakaian atasnya. Diberikan pakaian yang layak untuk dia kerjakan, yang dengannya dia bisa mengerjakan salat. Ini cara yang kedua. Yang ketiga, au itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Atau membebaskan budak hamba sahaya yang muslimah, yakni muslim yang tidak memiliki aib, yang tidak memiliki aib, yang normal, yang normal fisiknya. Dan yang ketiga ini tentu pada masa sekarang ini tidak memungkinkan karena tidak adanya perbudakan. Nah, Ketiga hal ini, ini sifatnya takhyir, pilihan. Seseorang boleh memilih yang mana yang dia inginkan. Ingin memberi makan kepada orang miskin, 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan budak. Silahkan. Tidak harus memberi makan kepada 10 orang miskin. Tidak. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kafarah ini, tiga kafarah, dengan memberi pilihan kepada hambanya. Yang mana yang hendak dia lakukan, silahkan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu dari tiga kafarah yang disebutkan ini, maka melangkah kepada kafarah yang berikutnya, berpuasa selama tiga hari. Berpuasa selama tiga hari, apakah berturut-turut atau terpisah. Yang penting dia berpuasa tiga hari. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Nah, kesalahan yang difahami oleh sebagian kaum muslimin dalam hal membayar kafarah akibat dia bersumpah, melanggar sumpahnya. Ketika dia melanggar sumpah, maka dia langsung mengerjakan puasa. Padahal puasa itu urutan kedua. Tidak diperbolehkan seorang melangkah ke urutan yang kedua, kecuali apabila dia tidak mampu untuk melakukan satu di antara tiga. Memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu, baru beralih kepada berpuasa tiga hari. Ya. Pemahaman sebagian, kalau dia melanggar sumpah, langsung berpuasa tiga hari. Maka ini tidak benar. Menyelisihi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman lam yajid. Maka siapa yang tidak menemukan atau tidak mampu melakukan satu di antara tiga kafarah, barulah dia berpuasa tiga hari. Oleh karena itu, ini penting untuk diperhatikan bahwa apabila seorang melanggar sumpahnya, maka hendaknya dia melihat terlebih dahulu, mampu gak dia memberi makan pada 10 orang miskin. Jika mampu, maka dia tidak perlu berpuasa tiga hari. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu ketiga hal tersebut, membebaskan budak, barulah dia berpuasa tiga hari. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. Allah Azza wa Jalla tidak menghukum kalian akibat laghul yamin. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghukum kalian dengan apa yang telah diniatkan oleh hati-hati kalian dari sumpah. Maka apabila kalian melanggar sumpah kalian, kafarahnya adalah memberi makan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari pertengahan dari makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Kata para ulama, min awsati ta'ami ahlil balad. Yang pertengahan dari makanan yang dikonsumsi oleh sebuah negeri, yang tidak terlalu jelek, tidak terlalu rendah mutunya, tidak pula terlalu istimewa. Pertengahan. Makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negerinya. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Jadi silahkan dia memilih satu di antara tiga ini. Faman lam yajid, maka apabila dia tidak menemukan atau tidak mampu melakukannya, baru beralih kepada puasa. Fasiyamu thalathati ayyamin. Maka berpuasa selama 3 hari. Fajama'at kafaratul yamin baina at-takhyir wa at-tartib. Maka kafaratul yamin mengumpulkan antara pilihan dan urutan. Pilihan dan urutan. Takhir, adapun pilihan, bainal it'ami wal kiswati wal itqi. Maka dia boleh memilih antara memberi makan, memberi pakaian, atau membebaskan budak. Wa tartibun baina hadhihi thalatha wa baina as-siyam. Dan urutan, yaitu mengurutkan antara 3 kafarah yang telah disebutkan, kemudian setelah itu berpuasa bagi seorang yang tidak mampu atau tidak mendapati kafarah dari 1 di antara 3 yang disebutkan. Maka ini ma'asyara alaikum warahmatullah, kafaratu al-yamin yang penting untuk diperhatikan setiap muslim, bahwa pada saat dia melanggar sumpahnya, maka ada pilihan dan ada urutan. Apakah hukum seorang telah bersumpah agar tidak mengamalkan sesuatu, namun di kemudian hari dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan dari sumpahnya itu adalah sebuah kesalahan, maka dia membatalkan sumpahnya dan mengamalkan dari amalan yang dia tinggalkan tadi, maka apakah dia juga harus membayar kafarah? Ikuti edisi selanjutnya. Nah, ini belum selesai. Nanti kalau selesai, oh ya sudah terjawab. Jadi ikuti pembahasan berikutnya insyaallah. Taib, sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.